Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, niscaya Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Dan yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kaif halukum jami'an? Insyaallah taala, mulai sore hari ini dan seterusnya setiap hari ba'dal asar kecuali hari Jumat, kita akan sama-sama mengkaji sebuah kitab yang amat penting untuk kita ketahui dan setiap muslim dan muslimah. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan kitab atau penjelasan terhadap kitab Masailul Jahiliyah, maka insyaallah taala mulai sore hari ini kita akan mengkaji dan saling sharing di antara kita terkait kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Penjelasan ringkas terkait kitab Tauhid. Matan kitab adalah Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang mensyarahnya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan dengan syarah dengan kitab yang beliau berikan judul Al-Mulakhas. Penjelasan ringkas terhadap kitab atau matan kitab At-Tauhid. Baik. Di sini saya tidak lagi menyebutkan biografi penulis kitab At-Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, karena beberapa alasan. Yang pertama, di awal kitab, di awal penjelasan kitab Masailul Jahiliyah sebelumnya telah kita terangkan biografi beliau secara ringkas. Yang kedua, telah banyak penjelasan terkait biografi beliau yang lebih rinci dan lebih sempurna yang telah diterangkan oleh para ulama maupun para du'at ila Allah Azza wa Jal. Juga telah saya senangkan di awal pembahasan kitab Masailul Jahiliyah dan di majelis-majelis lainnya di media kita ini terkait syubhat yang dilontarkan oleh sebagian oleh ahlul bid'ah atau bahkan celaan mereka terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan berbagai tuduhan yang keji serta dusta. Itu semuanya telah kita jawab secara global dan ringkas. Baik, adapun Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, maka beliau atau cukuplah kita terangkan tentang keilmuan dan kemuliaan beliau dengan menyebutkan bahwa beliau adalah salah satu dari anggota Lajnah Ad-Daimah, ulama kibar Lajnah Ad-Daimah Komite Fatwa Tetap Saudi Al-Arabiyah, seorang ulama yang sudah lanjut usianya yang telah direkomendasikan akan keilmuannya oleh ulama-ulama kibar sebelumnya seperti Asy-Syaikh Ibn Ubas, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dan ulama-ulama yang lainnya. Baik, hal berikutnya yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab, bahwa metode yang akan kita tempuh dalam mengkaji kitab ini adalah dengan membaca matan, menerjemahkannya, menyebutkan kesimpulan isi matan, kemudian membaca syarah terhadap matan dari Syekh Shalal Fauzan, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, menyimpulkannya, kemudian beberapa faedah yang kiranya penting untuk anda sebutkan, maka akan kita sebutkan sebagai faedah tambahan. Nah, kenapa saya menggunakan metode ini untuk kajian ini? Karena beberapa alasan. Yang pertama, kita sedang membaca atau yang akan kita bacakan ini adalah kitab Al-Mulakhas, penjelasan ringkas. Maka tentunya kurang tepat kalau kita menambahkan faedah-faedah yang membuat pelajaran kita menjadi panjang lebar. Karena untuk mengetahui penjelasan yang panjang dan lebar secara rinci untuk matan kitab Tauhid ini, sudah ada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang lebih luas dan lebih panjang lebar ya. Seperti kitab Syekh Shalal Fauzan sendiri yang berjudul I'anatul Mustafidin. I'anatul Mustafid. Karena beliau memiliki dua syarah untuk kitab Tauhid ini. Yang pertama ini penjelasan yang ringkas, yang satu lagi ya, di sama ana ada dua jilid dengan judul I'anatul Mustafidin. Itu jauh lebih rinci dan lebih panjang lebar. Demikian juga Fathul Majid yang ditulis oleh cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, serta syarah ulama lainnya. Alasan yang kedua, kita menggunakan metode ini untuk kajian kitab ini karena waktu kita yang terbatas. Ya, saya ba'da maghrib juga ada kajian, dan waktu kita untuk mengkaji kitab ini insyaallah kurang lebih 30 menit. Lebih sisanya kita akan gunakan untuk diskusi di antara kita, atau ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh teman-teman di via Zoom maupun pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui nomor WhatsApp yang ada sama admin. Barakallahu fikum. Dan insyaallah taala pelajaran kita ini akan dibacakan oleh akhuna al-ustad al-fadil Farhan hafizahallahu taala. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilakan akhuna Ustaz Farhan untuk membacakan matan kitab. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah taala al-muqaddimah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. فهذا شرح موجز على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتبته على الطريقة المدرسية الحديثة ليكون أقرب إلى أفهام المبتدئين وأرجو الله أن ينفع به ويكون إسهاما في نشر العلم وتصحيح العقيدة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم. Baik, ini mukaddimah dari Syekh Shalal Fauzan. Langsung baca matannya. Barakallahu fiik. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح موضوع هذا الكتاب بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع. ومعنى كتاب مصدر كتب بمعنى جمع، والكتابة بالقلم جمع الحروف والكلمات، والتوحيد مصدر وحده وأي جعله واحدا، والمراد به هنا إفراد الله بالعبادة. وخلقت الخلق هو إبداع شيء من غير أصل ولا احتذاء. ليعبدون العبادة في اللغة التذلل والخضوع، وشرعا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والمعنى الإجمالي للآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، فهي بيان للحكمة في خلقهم، فلم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، وإنما أراد المصلحة لهم. ومناسبة الآية للباب أنها تدل على وجوب التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. قال: ما يستفاد من الآية وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس. الثاني: بيان الحكمة من خلق الجن والإنس. الثالث: أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق، ففي هذا رد على عباد الأصنام وغيرها. الرابع: بيان غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه وحاجة الخلق إليه، لأنه هو الخالق وهم مخلوقون. الخامس: إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه. نعم، baik. Beliau sahibul matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di awal kitab Tauhid ini yang dijadikan sebagai muqaddimah untuk kitab ini, dan sebagian para ulama yang memberikan nomor-nomor bab menjadikan ini adalah bab yang pertama. Baik, di bab yang pertama ini beliau menerangkan kepada kita pengertian tauhid dan hakikat tauhid dengan menyebutkan kepada kita kurang lebih ada 5 ayat dan 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 ayat dan 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan di bab yang pertama ini beliau jadikan sebagai penjelasan terkait definisi dan pengertian atau hakikat tauhid. Setelah bab ini barulah beliau menerangkan keutamaan tauhid dan seterusnya. Ini yang pertama yang perlu diketahui. Yang kedua, bahwa isi pembahasan tauhid bahwa beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di bab yang pertama ini tatkala menyebutkan kalimat kitabu tauhid, kitab penjelasan yang akan menerangkan tentang tauhid, beliau tidak lagi menyebutkan kata-kata apapun dari diri beliau atau selain beliau dari ucapan para ulama, tetapi beliau langsung menyebutkan firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menerangkan kepada kita, kata para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Syekh dalam kitab Tamhid Syarah Kitab Tauhid, adalah dalamnya tauhid yang tertancap di dalam hati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di mana tatkala beliau menerangkan kalimat tauhid atau ingin menerangkan definisi tauhid, maka beliau langsung menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskannya. Kenapa demikian? Karena tauhid adalah haknya Allah Jalla wa Ala. Dan tauhid adalah haknya Allah Jalla wa Ala. Allah telah menerangkan tentang tauhid ini dalam Al-Qur'anul Karim. Dan yang menunjukkan kita kepada penjelasan Allah tentang tauhid adalah Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bab yang pertama ini, kata para ulama, menerangkan kepada kita betapa dalamnya tauhid yang tertancap di dalam hati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena ini menerangkan adab beliau yang amat tinggi kepada Allah Jalla wa Ala. Semisal dengan ini, kata para ulama, adalah Al-Imam Al-Bukhari. Yang pertama kali beliau sebutkan di dalam kitab sahihnya bukanlah ucapan manusia dari kalangan para ulama ataukah ucapan beliau sendiri, melainkan yang pertama kali beliau sebutkan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Karena kitab beliau adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak ingin mendahulukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selainnya dari ucapan manusia sebagai bentuk adab beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kitab yang beliau tulis tersebut adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula kitab tauhid ini. Di dalam kitab tauhid ini beliau menerangkan kepada kita tauhid dengan 3 macamnya. yang itu merupakan haknya Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Jalla wa'ala telah menerangkan pengertian dan hakikat tauhid di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya yang sahih. Dan yang menerangkan kepada kita bahwa Allah telah menjelaskan tauhid, tentang tauhid dan hakikatnya adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka beliau tidak ingin mendahulukan firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang tauhid yang itu merupakan hak Allah dengan ucapan beliau sendiri ataukah yang lainnya. Ini adab yang luar biasa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan selain beliau, dari para ulama yang menempuh metode yang seperti ini. Ini hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai dikira kenapa beliau tidak menyebutkan muqaddimah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Nah, ini salah satu dari penjelasan para ulama, di antaranya Syekh Saleh Al-Syekh yang mensyarah kitab ini dengan judul kitab Kitabu At-Tamhid. Beliau menyatakan Kitabu Tauhid. Di dalam bab ini beliau menyebutkan ayat yang pertama, sebuah ayat yang menerangkan kepada kita hikmah Allah Jalla wa'ala menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia. Yaitu firmannya dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku. Kesimpulan dari ayat ini, sebelum kita masuk pada penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada kita bahwa dia tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Jika ada yang berkata, lantas apa sisi tepatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ayat ini sebagai dalil tentang tauhid? Maka jawabannya, karena di dalam ayat ini Allah menyatakan illa liya'budun, kecuali mereka agar beribadah kepada aku. Inilah inti sari tauhid. Dan inilah pengertian tauhid, agar manusia mengesakan Allah Jalla wa'ala di dalam peribadatan. Illa liya'budun. Oleh karenanya datang penafsiran dari sebagian ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ini maksud dengan liya'budun ay liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Berikut ini penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala yang telah dibacakan oleh akhuna Ustaz Farhan. Kata Syekh, mauzu' hadzal kitab, materi kitab ini adalah bayanu tauhid alladhi awjabahullahu ala ibadih, adalah penjelasan tentang tauhid yang telah Allah Jalla wa'ala wajibkan atas seluruh hambanya. Ini menerangkan kepada kita wajibnya kita mempelajari pembahasan tauhid, karena tauhid adalah sebuah kewajiban yang telah Allah Jalla wa'ala wajibkan kepada seluruh hambanya. Yang kedua, wa khalaqahum li ajlihi wa bayani ma yunafihi min asyirki wa khalaqahum li ajlihi. Dan tauhid adalah sebab Allah Jalla wa'ala menciptakan manusia. Ini sisi lain yang menerangkan kepada kita pentingnya kita mempelajari tentang tauhid. Yang pertama, karena tauhid adalah kewajiban yang paling wajib dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada seluruh hambanya. Yang kedua, karena tauhid adalah tujuan utama manusia dan jin diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Wa bayanu ma yunafihi min asyirkil akbar. Di dalam kitab ini juga, di dalam kitab tauhid ini, beliau juga menerangkan kepada kita hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, yang kontradiksi dengan tauhid, yang merupakan lawannya tauhid, yaitu syirik besar. Syirik besar dia merupakan lawannya tauhid. Artinya dengan adanya syirik besar, tauhid menjadi lenyap dan hilang. Oleh karenanya beliau menyatakan yunafihi, bertentangan, meniadakan tauhid. Karena ada hal-hal yang dia hanya menghilangkan kesempurnaan tauhid. Adapun syirik akbar, dia bukan sekedar menghilangkan kesempurnaan tauhid, tetapi dapat meniadakan tauhid, artinya membatalkan Islam seseorang. Asyirkul akbar. Au yunafi kamalahul wajib. Di dalam kitab ini beliau juga menerangkan kepada kita hal-hal yang dapat meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib. Kenapa boleh berkata demikian? Karena hal-hal yang menyempurnakan tauhid itu ada yang sifatnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Bagaimana hal itu? Nanti akan beliau terangkan secara rinci dan itu akan menjadi akan jelas kepada kita dengan kita melewati perbab bab-bab yang boleh uraikan di dalam ini. Atau kata Syekh, awil mustahabba min asyirkil asghar wal bid'ah. Di dalam kitab ini beliau juga menerangkan kepada kita hal-hal yang meniadakan kesempurnaan tauhid yang hukumnya sunnah. Ya. Min asyirkil asghar wal bid'ah. Min asyirkil asghar wal bid'ah ini bukan kamal tauhid al-mustahab tapi kamal tauhid al-wajib. Nah, hal-hal yang dapat meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib adalah syirik kecil, riya, sum'ah. Ini bisa meniadakan kesempurnaan tauhid. Kita menyatakan meniadakan kesempurnaan tauhid karena ini bukanlah dosa yang membatalkan Islam. Maka tauhid yang tertiadakan dengan syirik kecil adalah kesempurnaannya, bukan keseluruhan tauhid. Demikian juga bid'ah. Adapun hal-hal yang meniadakan kesempurnaan tauhid yang sifatnya sunnah, nanti beliau sebutkan di antaranya adalah meminta ruqyah, di antaranya juga al-kay, dan hal-hal lainnya yang secara rinci akan beliau terangkan pada bab-bab berikutnya. Dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan di atas, kita mengetahui bahwa isi kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disyarah oleh para ulama di antaranya adalah Syekh Shalih Fauzan di sini dalam kitabnya Al-Mulakhas, isinya adalah penjelasan tentang Tauhid dan penjelasan tentang hal-hal yang bertentangan dengan Tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau menerangkan kepada kita bahwa hal-hal yang bertentangan dengan Tauhid yang itu merupakan di antara pembahasan yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya ini terbagi menjadi dua. Bahwa hal-hal yang bertentangan dengan Tauhid itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang dapat meniadakan keseluruhan Tauhid. Arti dengan bahasa lain dapat membatalkan Islam seseorang. Dapat menjadikan seorang kekal di dalam neraka Allah. Nah, yang kedua, dari hal-hal yang bertentangan dengan Tauhid adalah hal-hal yang apabila seorang jatuh ke dalamnya atau melakukannya, maka tauhidnya menjadi rusak atau berkurang, tetapi tidak hilang secara keseluruhan. Contohnya apa? Syirik kecil, sum'ah, riya, perbuatan bid'ah dan maksiat. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan kepada kita arti dari kata kitab. Kitab adalah masdar kataba bima'na jama'ah. Adalah sumber kata kataba. Di antara para ulama ada yang menyatakan bahwa asal kata adalah masdar. Ada yang menyatakan masdar asal kata adalah fi'il. Maka boleh kita katakan bahwa kitab masdar kataba. Boleh juga seorang menyatakan kitab masdaruhu kataba. Ya, alal qawlin baina ahli sarf. Adalah asal kata kataba. Kataba yaktubu kitaban. Ini pecahan katanya. Arti kataba yaktubu kitab adalah jama'ah. Mengumpulkan. Kenapa kitab dinamakan kitab? Karena kitab mengumpulkan pembahasan di dalamnya. Contohnya misalkan Al-Quran dinamakan Kitabullah. Kenapa? Karena di dalam yang mengumpulkan tentang khabar-khabar tentang umat terdahulu, tentang hukum Allah Jalla wa'ala, tentang tauhid, penjelasan tentang syirik. Nah, oleh karenanya tulisan disebut dengan kitabah. Tatkala ditulis dengan pulpen, pena, disebut dengan kitabah. Kenapa? Karena dengan dia menulis, dia telah mempertemukan, mengumpulkan huruf, angka, kata-kata, huruf, angka, dan kata-kata dengan tulisannya tersebut. Sehingga disebut dengan kitabah. Ini pengertian definisi kitab secara etimologi. Nah, adapun definisi pengertian kalimat tauhid, kata beliau masdarun wahadah, ay ja'alahu wahidan wal muradu bihi huna ifradullah bil ibadah. Tauhid adalah masdar. Kata fi'il, kata kerja, wahada yuwahidu tauhidan. Wazannya adalah fa'ala yufa'ilu taf'ilan. InsyaAllah ini dapat dipahami oleh yang sudah belajar sharaf ya. Seperti kitab Amsalatul Tasrif. Makna tauhid adalah ja'alahu wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Ini arti tauhid. Maka makna mentauhidkan Allah adalah mensatukan Allah. Maksudnya mengesakan Allah Jalla wa'ala. Allah lah satu-satunya yang kita sembah. Allah lah satu-satunya yang kita berikan ibadah kepadanya. Allah lah satu-satunya yang kita agungkan dengan pengagungan yang tidak kita berikan kepada selainnya. Allah lah satu-satunya yang kita cintai dengan sebuah cinta yang tidak kita samakan ia dalam cinta tersebut dengan hasil lainnya dari makhluk. Oleh karenanya Syekh menyatakan bahwa definisi tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah Jalla wa Ala dengan ibadah. Ini merupakan definisi tauhid al-uluhiyah. Hal yang dimaklumi bersama bahwa tauhid terbagi menjadi tiga. Dengan makna lain bahwa kita wajib mentauhidkan Allah Jalla wa Ala di dalam tiga perkara. Yang pertama dalam ar-rububiyah, dalam penciptaan, pengaturan serta kekuasaan kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Kita wajib berkeyakinan bahwa Allah Maha Esa dalam hal itu semuanya. Allah Maha Esa di dalam memberikan rezeki, di dalam mengatur alam semesta ini dan menciptakan mereka. Tiada sekutu baginya. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Jalla wa Ala, alhamdulillahi rabbil alamin, dan selain ayat tersebut dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, dengan bahasa lain yang lebih mudah dipahami oleh orang awam adalah kita wajib mentauhidkan Allah dalam peribadatan, di mana kita tidak boleh memalingkan salah satu dari ibadah yang Allah anjurkan kepada selainnya. Dan syirik dalam dan lawan tauhid al-uluhiyah adalah syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah terbagi menjadi dua. Yang pertama syirik besar, dengan ia palingkan salah satu dari ibadah yang Allah Jalla wa'ala anjurkan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dia palingkan salat, nazar, menyembelih, ya, ataukah yang lainnya dari ibadah-ibadah yang ada kepada selain Allah Jalla wa'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidhalika umirtu wa an awalul muslimin. Yang kedua, dia tidak memalingkan. Yang kedua adalah syirik kecil, di mana dia tidak memalingkan salah satu dari ibadah yang Allah perintahkan atau yang Allah anjurkan. Tetapi ketika dia melakukan suatu ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, dia juga bertujuan untuk dipuji dan disanjungi oleh manusia. Ini syirik kecil dalam al-uluhiyah. Tatkala dia jatuh ke dalam syirik kecil ini, maka sungguh telah hilang kesempurnaan tauhidnya, yang disebut dengan riya ataupun sum'ah. Apa perbedaan antara riya dan sum'ah? Riya terjadi di saat ibadah sedang dilakukan, sementara sum'ah itu terjadi setelah ibadah dilakukan. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Dengan bahasa lain, kita wajib mengesakan Allah pada nama dan sifat-sifatnya, di mana kita meyakini bahwa seluruh nama atau sifat yang telah Allah beritakan untuk dirinya dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya yang sahih itu sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio, dengan akal manusia, nalar manusia, tidak boleh diserupakan dengan nama atau sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil, diselewengkan makna yang zahir dari ayat dan hadis tersebut kepada makna yang tersirat. Allah telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Maka kita menetapkan nama dan sifat untuk Allah dengan syarat-syarat di atas. Yang pertama, landasannya adalah Al-Quran dan Hadis. Maka kita tidak boleh menamakan dan mensifatkan Allah kecuali dengan nama atau sifat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Yang kedua, kita meyakininya sebagai nama atau sifat yang sesuai dengan keagungan yang Allah sebagai Al-Khaliq. Yang ketiga, tidak boleh kita memperbagaimanakannya, karena kapan saja kita mulai memperbagaimanakan hakikat nama atau sifat Allah, kita akan terjerumus kepada satu dari tiga jurang berikut ini, yang itu merupakan pintu kesesatan dalam bab, atau bahkan inti kesesatan dalam bab asma wa sifat. Yang pintu yang pertama, at-tamtsil. Disebabkan dia telah memperbagaimanakan, akhirnya dia jatuh kepada tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena manusia tidak mampu memperbagaimanakan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang pernah ia, yang pernah terlihat olehnya, yang pernah terdengar olehnya, dan yang pernah terbesi di dalam hatinya. Dan hakikat sifat Allah belum pernah terlihat, terbesi, dan terdengar oleh manusia ataupun teraba oleh manusia. Nah, tatkala dia sudah jatuh ke dalam tamtsil, kalau dia takut untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia ingin lari dari tamtsil tersebut. Akhirnya jatuh ke dalam ta'til. Ya udahlah, saya tolak aja berita Allah tentang ayat, tentang nama dan sifatnya ini. Tapi karena dia melihat ada ayat dan hadis, maka dia takut untuk menolaknya. Dia pun lari dari ta'til, akhirnya dia jatuh ke dalam ta'wil. Kalau demikian, saya terima aja ayat dan hadis yang menerangkan sifat dan ayat ini, tapi saya ta'wil artinya. Oh, ini maksud tangan, bukan tangan. Ini maksud dengan istawa, dengan bukan istawa, adalah ini dan itu. Yang ta'wil dia tersebut, ya, berujung dengan, ya, berujung yang konsekuensinya adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yang kedua adalah menolak apa hakikat nama atau sifat yang Allah beritakan untuk dirinya dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Arab yang dipahami oleh orang Arab. Nah, intinya kita kembali lagi kepada pembahasan kita bahwa tauhid terbagi menjadi tiga, menjadi tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah serta tauhid asma wa sifat. Sebagian orang menolak pembagian tauhid menjadi tiga. Kalau kita perhatikan sebab mereka menolak pembagian tauhid menjadi tiga, secara umum kita dapatkan beberapa sebab. Yang pertama, andai kata bukan karena hawa nafsu, adalah karena gagal paham. Karena sebagian orang ketika mendengar pembagian tauhid menjadi tiga, dia mengira itu adalah bentuk akidah trinitas. Dan ada sebuah ceramah yang seperti ini. Ini menunjukkan gagal paham, ya. Dari sisi mana dapat dikatakan atau tepat untuk dikatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga adalah bentuk akidah trinitas? Ini kan enggak nyambung. Ini benar-benar gagal paham atau pura-pura gagal paham. Oleh karena yang saya katakan tadi, untuk memudahkan orang awam memahami pembagian tauhid menjadi tiga, kita gunakan dengan bahasa bahwa kita wajib mengesakan Allah dalam tiga hal: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dengan ini kebanyakan orang akan lebih mudah menerima pembagian tauhid. Andai kata mereka tidak menghafal secara istilah tauhid ada tiga, yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, tetapi ucapan dan perbuatan mereka ketika hidup di dunia ini mereka mengesakan Allah dalam tiga perkara di atas, maka itu sudah cukup. Cukup. Dengan itu mereka telah merealisasikan ubudiyah mereka kepada Allah, yang karena itu mereka diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Di antara bentuk gagal paham sebagian orang tentang pembagian tauhid menjadi tiga adalah ucapan sebagian mereka menyatakan, kok tauhid dibagi menjadi tiga? Sementara sifat dan nama Allah itu lebih dari tiga yang Allah kabarkan dalam Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi. Yeah. Maka kita katakan ini juga bentuk gagal paham. Kita tidak menyatakan sifat Allah terbagi hanya ada tiga. Kita juga tidak menyatakan nama Allah itu hanya ada tiga. Dan na'udzubillah min dhalik. Ya, ayazan billah lebih parah dari itu. Kita juga tidak menyatakan zat Allah terbagi menjadi tiga, yang itu merupakan bentuk akidah trinitas. Kita menyatakan Allah wajib kita esakan dalam tiga hal. Dalam perkara rububiyah, uluhiyah, asma, wasifat. Inilah yang dimaksud dengan pembagian tauhid menjadi tiga. Ada pula yang menolak pembahasan tauhid ini dengan alasan bahwa tidak ada pembagian tauhid menjadi tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dengan demikian, berarti pembagian tauhid menjadi tiga adalah pembagian yang bid'ah. Ini kata sebagian orang. Kita katakan, masya Allah, dengan ini Anda sudah mulai tidak alergi lagi dengan kata bid'ah, ya. Di mana Anda sudah mau menggunakan kalimat bid'ah, ya. Yang sebelumnya Anda alergi dengan kalimat bid'ah, sekalipun kalimat bid'ah adalah kalimat yang datang dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai peringatan kepada kaum muslimin untuk meninggalkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita katakan kepada orang yang menyatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga adalah pembagian yang bidah, kita katakan bidah hasanah ini, bukan bidah dalalah. Kan Anda dan kawan-kawan menyatakan bahwa bidah itu ada yang dalalah, ada yang hasanah. Nah, kalau kita mengalah bahwa adanya bidah hasanah dan ada yang dalalah, tanazulan, ya, sebagai bentuk sikap mengalah dalam berdiskusi, ya, untuk melempar balik ucapan dirinya sendiri kepadanya sebagai bentuk bantahan, maka kita katakan ini bid'ah hasanah dong, ya. Kan tidak ada larangannya untuk membagikan tauhid menjadi tiga, karena kaedah orang yang menyatakan bid'ah suatu bid'ah itu hasanah adalah tatkala perkara tersebut perkara agama baik dan tidak ada larangannya. Kan enggak ada larangan pembagian tauhid untuk membagikan tauhid menjadi tiga. Pasti dia akan bingung sendiri. Kita katakan juga bahwa ucapan atau pengingkaran terhadap pembagian tauhid menjadi tiga ini sebabnya juga gagal paham. Karena ini maksud dengan pembagian tauhid menjadi tiga adalah kita wajib mengesakan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, dan itu Allah terangkan dalam keumuman ayat Al-Quranul Karim. Bahkan di awal Al-Quran, Allah katakan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ini apa namanya? Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta. Ya. Walillahi al-asma'ul husna fadu'uhu biha ar-Rahman ar-Rahim. Ini apa? Ini menerangkan kepada kita bahwa Allah memiliki nama dan memiliki sifat yang kita wajib mengesakan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Iyyaka na'budu. Kepada engkaulah, hanya kepada engkaulah kami beribadah. Ini menerangkan kepada kita apa? Tauhid al-uluhiyah. Bahwa kita wajib mengesakan Allah di dalam beribadah kepadanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin fa salli li rabbika wanhar. Dan seterusnya dari ayat-ayat dan hadis tadi yang menerangkan kepada kita wajibnya kita mengesakan Allah dalam perkara rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ada pula yang menyatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga atau pembahasan tauhid adalah pembahasan baru yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Wahabi. Lebih konyol dari itu lagi, kata mereka Ibnu Taimiyah pun ikut Wahabi dalam pembahasan tauhid ini, katanya. Ibnu Taimiyah jauh ratusan tahun sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi demikianlah sebagian orang, saking tidak malunya dia berdusta, ya, dan menolak dakwah tauhid, dakwatul haq. Terkadang dia menolaknya dengan bahan-bahan yang tidak laku di dunia ilmu agama. Katanya Ibnu Taimiyah juga Wahabi. Padahal Wahabi yang mereka maksud adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan tanda kutip tentunya. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hidupnya pada abad ke-12. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pada abad ke-7 atau ke-8 Hijriah. Allahul Musta'an. Kemudian kita katakan bahwa pembahasan tauhid sudah ada di masa dahulu. Ada kitab tauhid di dalam Sahih Bukhari. Ada kitab tauhid Ibnu Khuzaimah. Dan juga para ulama di dalam kitab-kitab akidah yang mereka tulis. Dan andai kata pun belum ada pembahasan kitab tauhid tentang tauhid dengan kalimat tauhid sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, andai kata tidak ada, maka kita katakan al-ibratu bil haqa'iq walaysat bil asma. Yang menjadi patokan kita tentang sesuatu itu adalah hakikatnya, bukan sekedar judulnya. Beranjak dari itu kita katakan sekarang hakikat pembahasan tauhid itu mungkar atau ma'ruf. Mungkar apa dalam agama? Sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Coba buktikan bentuk atau sisi kemungkaran penjelasan tauhid menjadi tiga, bahwa kita wajib mengesahkan Allah dalam tiga hal ini. Sungguh tidak ada yang bisa menerangkannya. Kalau dia bukan mungkar berarti ma'ruf. Kalau ma'ruf berarti apa? Harus disampaikan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini jawaban-jawaban secara global terhadap orang-orang yang menebarkan syubhat menolak pembagian tauhid menjadi tiga, seperti sebagian orang yang menolak sifat Allahu Jalla wa Ala, istiwa, sifat istiwanya Allahu Jalla wa Ala, dengan alasan bahwa sanad kepada Imam Syafi'i dhaif. Bahwa Imam Syafi'i menisbatkan istiwa. Ini bahan-bahan yang memalukan. Kalau yang menggunakan bahan seperti itu adalah orang yang ditokohkan atau memiliki titel yang amat tinggi dalam ilmu agama. Kenapa? Karena andai kata pun Imam Syafi'i tidak memiliki ucapan yang menunjukkan beliau menetapkan istiwanya Allah, apakah ayat dan hadis tidak cukup sebagai landasan agama kita? Ditambah lagi ucapan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang kedua, secara fakta ilmiah pun itu tidak benar. Imam Syafi'i sendiri, ucapan Imam Syafi'i sendiri dinukilkan oleh muridnya langsung. Ini tidak butuh lagi kita kaji sanadnya. Al-Imam Al-Muzani. Ini kok malah cari sanad-sanad lain tentang Imam Syafi'i, katanya dalam sanadnya ada rawi yang dhaif fulan-fulan. Berarti Imam Syafi'i tidak mengisbatkan. Ini kalau seorang dokter menggunakan cara seperti ini ditertawakan oleh anak SMP di Timur Arab, di Timur Tengah, yang telah belajar akidah. Kemudian Imam Az-Zahabi yang merupakan ulama Syafi'i menukilkan ijma' sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ini akidah empat madhab. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Ajuri, Al-Imam Al-Lalikai. Dan mereka ulama-ulama sebelum Ibnu Taimiyah lahir. Sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Nah, barakallahu fik. Ini syekh bisyekh yudhkar. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan kepada kita bahwa makna arti khalaqtu, mencipta dalam bahasa Arab. Sudah berapa menit kajian kita? Sudah sejam ya? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Sudah melebihi waktu. Ingatkan ya kalau sudah 30 menit. Baik, saya persilakan teman-teman yang di Zoom jika ingin menyampaikan sesuatu, kritikan, masukan ataukah yang lainnya. Tafadhalu barakallahu fik. Bang, di sini enggak nampak Zoom ya? Tiga pertanyaan, baik. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk berbentuk pesan. Yang pertama dari seorang ummahat di Malaysia. Bagaimana hukum ucapan Allah adalah teman saya atau saya adalah teman Allah? Apakah ucapan ini termasuk kesyirikan ataukah ucapan ini termasuk tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kembali kepada pembahasan nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Di dalam kaidah asma wa sifat, bahwa kita tidak boleh menamakan atau mensifatkan Allah Jalla wa Ala dengan suatu nama atau sifat kecuali nama dan sifat tersebut telah datang penyebutannya untuk Allah dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, di sana ada sebuah pembahasan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu al-ikhbar, yang tidak mesti dibangun di atas dalil. Kita mengkabarkan Allah dengan sesuatu yang itu tepat untuk dikabarkan oleh tentang Allah bukan sebagai nama dan sifatnya, dengan syarat pengkabaran tersebut tidak mengandung makna-makna atau arti-arti yang buruk. Beranjak dari itu, kita menjawab pertanyaan di atas, bahwa apabila ini maksud Allah teman saya, bahwa Allah lah yang menemani diriku, yang membuat hatiku menjadi nyaman dengan aku beribadah kepadanya, dengan aku berzikir kepadanya, dengan aku baca Al-Quran untuknya, maka ini adalah ucapan yang tidak mengapa. Oleh karena datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti doa dalam safar, antas sahibu fis safar, engkau adalah sebaik-baik sahib di dalam safar ya Allah. Maksudnya yang menemani kita sebagai penolong kita, sebagai penjaga kita, sebagai pencipta kita, ya. Wal khalifatu fil ahl, dan sebaik-baik penjaga terhadap keluarga yang kami tinggalkan. Ya. Adapun jika ini maksud dengan kalimat di atas bahwa Allah adalah temanku, adalah wahdatul wujud, bahwa Allah menyatu kepadanya, yang itu merupakan akidah al-hululiyah atau wahdatul wujud, semua wujud yang ada adalah Allah, maka jelas ini adalah sebuah kemurtadan dan akidah yang membatalkan Islam seseorang. Nah, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya dari saudara Wahyu di Sabang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam ana baru saja menolak orang yang mau mengobati ayah saya yang sudah lama sakit tidak bisa bergerak lagi. Katanya ayah saya ada ikatan dengan jin. Mereka mengatasnamakan pengobatan Islami. Namun setelah pembicaraan cukup lama, ana menemukan keganjalan. Katanya si pengobat bisa tahu obrolan dari jarak jauh. Pertanyaannya, apakah sudah benar yang saya pikirkan kalau dia adalah bagian dari kesyirikan dukun? Dia dukun karena ngaku tahu perkara gaib, menunjukkan dia memelihara jin untuk mengetahui hal-hal yang jauh darinya. Ini dukun, jangan percaya. Hati-hati dengan dukun masa sekarang, baik di Timur Tengah maupun di luar Timur Tengah. Para ulama kita amat keras memperingatkan hal ini. Kata Syekh Saleh, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, bagian para dukun masa sekarang ada yang pakai jubah, ada yang berjenggot, dan ada yang celana cingkrang. Bagaimana mendeteksi mereka itu adalah para pendukun, orang-orang yang melakukan kesyirikan atau berada di atas akidah yang menyimpang? Secara umum dengan kita belajar akidah. Karena dengan kita belajar akidah yang sahih, kita akan mengenal akidah yang rusak. Yang kedua, apabila mereka sudah mulai mengaku tahu perkara gaib. Orang yang mengaku tahu perkara gaib, dia adalah kahin atau arraf, dukun atau tukang ramal, yang hukumnya sama dalam Islam. Karena di dalam banyak ayat dan hadis, Allah telah menerangkan bahwa perkara gaib hanya Allah yang mengetahuinya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhi al-ghaiba illa Allah wa man yash'uruna ayyana yub'atsun. Nabi juga menyatakan man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun, dan dukun sekarang tidak lagi perlu didatang ke rumahnya, kata sebagian para ulama, dan juga realita membuktikan demikian. Ada di handphone, melalui aplikasi-aplikasi, ada di medsos-medsos yang bisa dibuka dan ditayangkan di televisi. Kalau mereka, ucapan mereka di benarkan seorang percaya kepada ucapan mereka terhadap perkara-perkara gaib yang mereka kabarkan, sungguh dia telah kafir terhadap syariat Nabi Muhammad yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah al-kufru bit-taghut. Dan dukun para tukang ramal adalah taghut, bahkan tokohnya taghut, kata Imam Ibnu Qayyim. Dari antara syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah firman yang qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Tiada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Jalla wa Ala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Para nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan diri mereka tidak tahu perkara gaib, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walau kuntu a'lamul ghaiba lastansartu minal khair wa ma masani yasu. Andai kata aku tahu perkara gaib, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan terkena suatu kejelekan. Adapun perkara gaib yang mereka kabarkan itu karena wahyu dari Allah Jalla wa Ala, dan selain para nabi tidak ada yang mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Maka sikap Anda sudah benar. Hati-hati, saya tegaskan kembali, hati-hati dengan para dukun dan tukang ramal masa ini. Ya, kalau dia sudah mengaku tahu perkara gaib, ini biasanya kahin yang kayak ini. Langsung ngaku. Yang satu lagi licik dia. Sama aja hukumnya dengan dukun, tapi dalam bahasa hadis arraf, tukang ramal. Memang tidak secara tersurat dia mengatakan dirinya tahu perkara gaib, tetapi dia mengatakan dirinya tahu perkara gaib secara tersirat. Contohnya tadi, sepertinya bapak ini begini, begini, begini, begini. Dulu bapak pas masih kecil begini dan demikian kan? Bapak ini punya sifat demikian, dia punya anak demikian. Yang hal itu perkara gaib untuk dirinya. Oh, bapak ini kalau punya anak lagi akan demikian dan demikian dan demikian. Kalau nikah lagi akan demikian dan demikian dan demikian. Yang itu perkara gaib. Ya, atau sok-sok meramalkan dengan mencocokkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Oh, bapak lahirnya tanggal sekian, bulan ini. Melakukan itu di bulan itu dan seterusnya. Ini araf. Jangan percaya. Walaupun berjenggot, walaupun berjubah, walaupun celana cingkrang, walaupun bawa ayat dan hadis, jangan percaya dukun itu. Ya. Kalau sudah mengaku tahu perkara gaib. Ya. Contohnya lagi, saya obati dari jarak jauh. Ya. Dari jarak jauh. Atau melakukan suatu pengobatan yang itu hakikatnya bukan lagi pengobatan. Kalau sekedar seorang disuruh bacakan ayat ini, ayat itu sebagai tajarruban, ya, karena semua ayat Al-Quran adalah obat, ya, terkhusus untuk mengusir jin, maka ini termasuk at-tadawi, kata para ulama. Tapi kalau sudah masuk kepada ritual ibadah, bacakan ayat ini setiap mau tidur, ini saya akan terjegah dari sihir tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis serta ucapan para salaf, ini sudah jatuh ke dalam bid'ah. Maka tinggalkan orang-orang yang seperti ini. Demikian juga para peruqyah yang mulai memegang pasiennya yang lawan jenis dengannya, kemudian banyak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat dengan orang yang dia ruqyah. Ya. Ini rata-rata orang-orang yang mencari penghasilan, ya. Cari uang dengan menipu masyarakat. Hati-hati dari mereka ini. Kalau dia peruqyah yang baik, dia akan beruqyah dengan Al-Quranul Karim, dengan zikir-zikir yang Nabi sebutkan, atau nasihat-nasihat indah kepada orang yang kesurupan tersebut agar dia memperkuatkan hubungan dirinya kepada dengan Allah Jalla wa Ala dengan menjalankan perintah-perintah, meninggalkan larangan-larangannya, atau menasihat yang tegas untuk jin tersebut. Tidak mengajak komunikasi dan bertanya-tanya dari mana, kenapa, dan seterusnya. Nah, barakallahu fik. Sudah benar sikap Anda dengan tidak percaya kepada orang tersebut. Tapi pertanyaan berikutnya dari saudara kita Fauzano Niko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, mentakwil sifat Allah apakah termasuk jenis syirik akbar atau syirik asghar, ya Ustaz? Yang jelas para ulama dalam pembahasan akidah menerangkan bahwa at-ta'wil min mawani' at-takfir. bahwa kesesatan karena takwil adalah sesuatu penyimpangan yang tidak membatalkan Islam. Oleh karenanya para ulama dahulu tidak mengkafirkan Asy'ariyah, tidak mengkafirkan Maturidiyah, yang mereka tidak menolak sifat Allah Jalla wa Ala secara langsung, mereka mengimani dan menerima ayat-ayat dan hadis yang memberitakan Allah dengan suatu sifat dan membenarkan sifat itu untuk Allah, tetapi mereka mentakwilnya kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya yang dengannya Allah menurunkan bahasa Arab. Maka dia bukan syirik akbar, karena kalau syirik akbar, dia akan mengeluarkan seorang dari Islam. Naam. Barakallahu fik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Saya persilakan jika teman-teman ingin menyampaikan sesuatu. Mikrofon kawan-kawan sudah dibuka, Bang? Ya, masih mati semua ya? Biasa kalau mau bertanya dia buka sendiri. Oh, baik-baik. Fadhal teman-teman yang di Zoom, mungkin ada yang ingin menambahkan faedah-faedah lain terkait dars? Baik, di sini juga ada pertanyaan dari Abina Takun. Barakallahu fikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau menyebutkan beberapa kelompok yang telah divonis oleh para ulama menyimpang terkait asma wa sifat. Apakah bisa dimasukkan kategori 72 golongan 6? Bahkan itulah inti-intinya, inti-inti kelompok 72 kelompok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Hal itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Bukan ustaz-ustaz yang dituduh Wahabi di Indonesia yang menyebutkannya. Ya. Ada yang menuduh Ustaz Abdul Qadir Jawad menyesatkan Asy'ariyah, menyesatkan Maturidiyah dan seterusnya. Saya katakan dalam kitab beliau tidak pernah menyesatkan Asy'ariyah. Beliau hanya menukilkan ucapan para ulama yang menyesatkan Asy'ariyah. Ya. Contohnya Al-Imam Ibnu Abi Al-'Izz dalam syarah beliau Aqidah Tahawiyah, beliau mazhab Hanafi. Ya. Demikian juga Al-Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah, Al-Imam Al-Lalikai, Al-Imam Ibn Abi Hatim dalam kitabnya Usulu Sunnah wa Atiqaduddin, Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kebanyakan kitab-kitabnya yang membahas asma wa sifat, Ijtima'ul Yuyush, dan kitab-kitab beliau yang lainnya, mereka menyebutkan bahwa firqah-firqah yang ditanyakan di atas masuk ke dalam 72 firqah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis perpecahan umat Islam. Karena ini maksud dengan umat di situ adalah umat yang mereka dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa ilmiah ummatul ijabah. Bukan sebagai ummatu ad-da'wah. Nah, karena kalau ummatu ad-da'wah mereka sudah masuk di luar perpecahan tersebut. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukum menyebut orang non muslim dengan sebutan kafir? Kemudian apabila orang tersebut masuk Islam, maka apakah kita perlu minta maaf atas penyebutan kafir untuknya? Yang pertama, tidak mengapa. Kenapa? Karena Allah yang menamakan mereka sebagai orang-orang kafir. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah qul ya ayyuhal kafirun. Dan banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran dalam hal itu. Bahkan Nabi SAW ketika meninggal pamannya tersayang yang masih kafir Abu Talib, beliau berkata kepada Ali yang merupakan putranya Abu Talib, inna abakal kafir. Sebuah riwayat, sesungguhnya bapakmu yang kafir sudah mati, tanamkan dia. Nah, beranjak dari itu, jika dia telah masuk Islam, kita tidak perlu lagi masuk meminta maaf kepadanya, karena dia, kita tidak mencelanya dan kita tidak melakukan kezaliman terhadap dirinya. Namun tidak dipahami dari ini bahwa setiap kita menjumpai orang kafir, kita mengatakan wahai kafir, wahai kafir. Mau kemana wahai kafir? Mau makan enggak kafir? Ini bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan radikal, ya mungkin sikapnya seperti itu bisa dikatakan radikal. Karena di antara metode dakwah Nabi adalah kelemah lembutan hikmah. Allah dan Rasulnya yang memvonis orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sebagai orang-orang kafir, tapi Nabi pula yang berdakwah dengan lemah lembut, melakukan muamalah transaksi jual beli dengan Yahudi Madinah dan kaum musyrikin. Yeah. Beliau pula yang memanggil mereka terkadang dengan kunyah, yeah. Yang mana pemanggilan dengan kunyah dalam bahasa adalah di sisi orang Arab adalah panggilan yang memulia, yang memuliakan seseorang yang dipanggil. Yeah. Nah, barakallahu fik. Beliau pula yang memanggil ya ammi, wahai pamanku, kepada Abu Talib yang masihkah kafir. Barakallahu fik. Ustaz, bagaimana hukumnya mempercayai psikolog atau psikiater? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mesti tahu terlebih dahulu apa yang ada apa dengan mereka. Karena yang saya ketahui sebagai orang awam dalam hal ini, psikolog ini wallahu alam pengertian ilmiahnya bagaimana, yang saya tangkap sebagai orang yang awam dalam masalah ini adalah ilmu menebak karakter seseorang, ya. Dari gerakan tubuhnya, dari bahasanya, dan dari sikap-sikap orang tersebut. Betul demikian. Nah, teman-teman di Zoom, ada yang menambahkan? Hah? Apa definisi psikolog dan psikiater? Karena sebelum kita menghukuminya, kita harus mengetahui terlebih dahulu hakikat psikolog dan psikiater. Karena dalam bahasa Arab dikatakan al-hukm far'un anta ala syai' far'un anta sawuri. Sebelum kita menghukumi sesuatu, kita mesti mengetahui hakikat sesuatu itu. Teman-teman, bantu jawab yang di Zoom. Pada tidur semua, jangan-jangan Zoom-nya pada hidup, orangnya enggak ada nih di depan Zoom. Bantu jawab teman-teman yang di Zoom. Ada apa dengan psikolog dan psikiater? Sebelum saya menjawab atau menerangkan sikap tentang psikolog ini, karena nggak mungkin kita bisa menerangkan sikap terhadap ucapan atau tebakan psikolog sebelum dan psikiater sebelum kita mengetahui hakikat ilmu yang disampaikan oleh psikolog atau psikiater. Secara umum seperti yang saya sebutkan di atas, menurut yang saya pahami sebagai orang awam dalam hal ini. Mungkin teman-teman yang di Zoom ada yang lebih mengetahui. Sepertinya ini ada yang kirim pesan ya, tentang baik. Di sini ada salah satu dari akhwat yang ikut melalui Zoom menyebutkan bahwa psikologi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Para praktisi dalam bidang psikologi disebut para psikolog. Wikipedia. Baik, berarti definisinya sama dengan definisi yang saya sebutkan tadi, ya kan? Berarti kaedah umumnya ya. Kaedah umumnya ini berlaku untuk menyikapi ucapan atau kaedah dari para psikolog ataukah selainnya ya. Apabila tebakan mereka tersebut tidak mengandung unsur pengakuan ilmu gaib dan bukan sebagai bentuk su'udzan, berburuk sangka. Karena sebagian kaedah itu lebih banyak berburuk sangka ya. Contohnya kalau mata sedang lihat ke atas, maka menunjukkan dia sedang memikirkan suatu tindakan yang jahat. Bisa jadi orang yang sedang lihat ke atas memang lagi suatu kondisi yang menuntut mata dia seperti itu. Ya. Orang yang lihat ke bawah mungkin karena malu. Ya, atau sebab-sebab yang lainnya. Yang kedua, tidak masuk kepada tatayur. Tatayur beranggapan sial dengan suatu perbuatan atau dengan kaidah lain menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukan sebagai sebab secara syar'i dan secara kauni. Maka tidak mengapa. Itu pun tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Dalam bahasa Arab, ilmu fiskal disebut dengan ilmu nafs. Ilmu tentang jiwa. Nah, perlu diketahui juga bahwa agama kita ini telah sempurna. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, sudah ada petunjuknya dalam agama kita. Masalah akidah, masalah ibadah, masalah fikih. Sudah ada penjelasannya secara rinci. Baik secara global dan kaedah-kaedah umum dalam Islam dan dibukukan oleh para ulama seperti kaedah-kaedah fikih. Ya. Maupun secara rinci pada setiap pembahasannya. Dan saya melihat ada sebagian orang yang sudah ahli dalam ini justru seringnya dia sudah jatuh ke dalam was-was. Sampai-sampai ada yang tidak mau menikah dengan seorang laki-laki pengalaman atau ilmu pengetahuan yang dia ketahui tentang keumuman kaum laki-laki. Yeah. Ini kan sudah keliru. Maka selama dia tidak menebak perkara gaib, kedua, bukan was-was. Was-was itu adalah sebuah keraguan yang terlalu sering dan tidak dibangun di atas sebuah landasan yang terpandang dalam agama. Ya. Yang ketiga, tidak jatuh ke dalam tatayur, beranggapan sial, mengadu nasib atau menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan secara kauni. Ya. Yang keempat, tidak dijadikan sebagai pedoman kita dalam beragama. Karena pedoman kita dalam beragama adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW serta ucapan para salaf. Kalau mereka dijadikan sebagai saksi terhadap suatu kejadian, maka dalam Islam juga sudah ada pembahasan secara rinci tentang saksi. Iya. Tidak boleh dijadikan tebakan psikolog sebagai bukti untuk menghukumi seorang yang sedang di persidangan atau di sidang karena suatu pelanggaran. Suatu hukum diterapkan kepada seorang karena saksi yang menyaksikan dengan rincian-rincian dalam pembahasan persaksian. Bukti ya, atau dengan sumpah yang diminta dari ahlinya yang terpandang dalam agama. Baik. Oleh karena itu saya menasihati teman-teman yang mengambil spesialis atau jurusan psikolog agar belajar akidah. Ya, belajar fikih. Ya. Barakallahu fi. Karena ilmu agama bukan ilmu tebak-tebakan. Ilmu agama ilmu pasti. Yang dibangun di atas Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Sebagai contoh, sebagian orang ketika dinilai jiwanya ada yang ada gangguan pada jiwanya atau sikap yang tidak normal pada dirinya, sebagian orang langsung membawanya kepada psikolog ya atau psikiater. Sebenarnya orang-orang yang seperti itu terkadang bisa disembuhkan dengan akidah yang lurus. Karena sebagian orang depresi atau berlebihan dalam depresi atau stres kecil atau bahkan sudah ada gangguan jiwanya, sebabnya adalah akidah yang rusak pada dirinya. Sebabnya karena dia tidak memiliki tiga landasan utama yang harus dimiliki oleh setiap hamba yang berjalan menuju Allah Jalla wa'ala. Al-Mahabbah, Ar-Raja, Wal-Khawf. Tidak sedikit manusia yang jatuh ke dalam gila, depresi, stres kecil. Itu sebabnya karena tiga sifat ini yang tidak sempurna, yang tidak seimbang pada dirinya. Cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, sifat optimis kepada Allah, dan takut kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagian mereka terlalu takut, sampai-sampai mereka mencela diri mereka sendiri. Barakallahu fiik. Sebagiannya ada yang terlalu rojak, sehingga bermudah-mudahan dengan dosa yang dosa tersebut, dan empat, merusakkan akal sehatnya. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, akal itu bisa rusak karena maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Ini kaidah umumnya terkait menyikapi ucapan para atau tebakan para psikolog atau psikiater. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup sampai di sini. Saya kira sampai di sini lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan mohon maaf kalau kajian sore ini agak panjang ya. Baik, barakallahu. Insyaallah untuk kedepannya kita usahakan materi hanya 30 menit. Selebihnya kami persilahkan buat teman-teman yang ingin berdiskusi selama 20 sampai 30 menit. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.